meski aku sanggupi. Kau maha melihat apa pantas ku mengharap surgamu. Kau tahu aku segalanya, dosaku tak terhitung. Oh Tuhan, ampunilah semua dosa-dosaku. Tak ingin, ku tak ingin sengsara di akhirat nanti. Surgamu, kau tahu aku sekarang.